Izin bertanya Ustaz, mengenai akikoh, apakah yang disebut akikoh itu batas waktunya sampai 7 hari saja? Dan kalau sudah lebih dari 7 hari itu, apakah disebut sodakoh? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hadis Samrah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, Qulu ghulamin murtahanun biaqiqatihi tuzba anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Hadis rawi Ahmad wal Arba'a dan disahihkan oleh Tirmizi. Dari Samurah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan qulu ghulamin, setiap bayi murtahanun biaqiqatihi, dia tergadaikan dengan aqiqahnya. Tuzba anhu yawma sabi'ihi, bahwa disembelihkan untuknya, ini kambing, di hari yang ketujuh. Wa yuhlak wa yusamma, dan dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diberi nama. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa disunnahkan bahwa di dalam akikah itu di hari yang ketujuh. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa hari ketujuh di sini bukan suatu pengharusan. Dikatakan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih bahwa zahir hadis menunjukkan zahir bahwa hari ketujuh di sini menunjukkan istihbab, sunnahkan. Dan apabila seseorang dia menyembelih kambing di hari ketujuh atau ke hari kedelapan atau hari kesembilan atau hari kesepuluh atau setelah itu, maka itu diperbolehkan. Nah, karena yang sunnah, yang afdol hari ketujuh. Kalau tidak bisa, nah, ada halangan atau yang lain sebagainya, maka diperbolehkan di hari yang selanjutnya, ke-8, ke-9, ke-10, fahuwa jais. Nah, karena hari ketujuh tadi yaitu sunnah. Nah, hari ketujuh tadi sunnah. Nah, Allah taala alam. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau bertanya, bolehkah berzikir dengan tidak dari lisan, tapi di dalam hati saja sambil melakukan aktivitas biasa? Jazakumullah khairan, Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi SAW berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Dan seseorang boleh dia berzikir dengan lisannya, dan apabila dia berzikir dengan lisannya dan diiringi dengan hatinya, maka itu yang afdol. Dan itu adalah termasuk dari tingkatan zikir yang paling tinggi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, sab'atun, tujuh golongan yang dimana mereka akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diantaranya yaitu, rajulun dzakarullah khalian fafadat aynah, seseorang laki-laki yang dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala khalian, menyendiri. Fafadat aina, dia berlinang air matanya. Seseorang yang berzikir disertai hatinya pun ikut hadir, itu akan timbul khusyuk. Apa yang dia ucapkan, zikir apa yang dia ucapkan, itu menyentuh hatinya. Bahkan sebagaimana di sini disebutkan, dia menyendiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat aina. Dia berlinang air matanya. Kenapa? Karena hatinya pun ikut hadir. Bukan hanya lisannya saja. Sehingga diresapi dengan hatinya, sehingga ketika dia berzikir dengan lisannya, berlinang air matanya. Ini adalah merupakan derajat yang paling tinggi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim juga dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu yang di mana seseorang zikir yaitu di lisannya disertai hadir dengan hatinya. Dan juga seseorang yang afdolnya dia berzikir dengan lisannya, membasahi lisannya. Hal ini sebagian dalam hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasihatinya agar senantiasa kepada sahabatnya agar senantiasa membasahi mulutnya, membasahi bibirnya ratban dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga diperbolehkan seseorang juga berzikir dengan hatinya saja, fahuwa jaiz. Dan yang paling afdal yaitu lisannya ikut berzikir dan hatinya pun ikut, yakni hadir, sehingga itu lebih khusyuk. Naam, wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz mau bertanya. Ana seorang penjual pakaian dan lain-lain. Kasus yang biasa alami seperti ini. Seorang konsumen berniat membeli sesuatu barang, namun dia belum membutuhkan saat itu atau dia belum ada uang untuk membayarnya. Calon pembeli ini meminta ana untuk menyimpankan dulu barang tersebut tanpa ada akad sampai kapan, tidak ada kejelasan waktu. Yang pertama, bagaimana hukum jual beli tersebut? Yang kedua, jika pada kasus di atas barang yang disimpankan itu belum juga diambil atau dibayar, sementara ada orang lain yang membutuhkan. Di sisi lain, ana menginginkan barang itu cepat terjual sehingga modal bisa segera diputar. Secara syariat, apa yang harus saya lakukan? Jazakumullah khairan atas penjelasannya, Ustaz. Tapi pertanyaan di sini yaitu seorang penjual yang di mana ketika dia akan menjual barangnya dan ada konsumen yang berminat. Akan tetapi konsumen tadi dia yakni membutuhkan barang tadi dan dia misalkan belum ada uang untuk membayarnya sehingga meminta kepada si pembeli untuk menyimpan. Nah, dalam kasus ini bahwa si penjual dia boleh untuk meminta DP. Kalau bahasa Arabnya, urbun. Yaitu bahwa urbun di sini, ada hadis tentang larangan urbun, akan tetapi hadisnya sanadnya lemah. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa jual beli dengan cara urbun, dengan cara DP, diperbolehkan, akan tetapi harus dengan syarat penentuan waktunya jais. Kenapa? Karena DP di sini untuk mengikat. Mengikat misalkan dan si pembeli tadi serius. Nah, tidak hanya bertanya-tanya saja, dia serius. Nah, misalkan harganya misalkan 1 juta. Kemudian dia mengatakan saya akan membeli uangnya tapi nanti 1 bulan lagi atau 1 minggu lagi, maka si penjual meminta DP. Nah, dan fungsinya di sini untuk mengikat. Nah, dan apabila si pembeli tadi membatalkan, maka urbun tadi milik si penjual. Kenapa? Karena dia sudah menunggu dalam waktu yang cukup lama. Kemudian datang pembeli yang lain. Dia mengatakan sudah ada yang beli, sudah ada yang memberikan DP. Datang pembeli yang kedua atau bahkan bisa membeli dengan harga yang lebih dari itu, tapi dia tahan. Kenapa? Karena sudah ada konsumen yang membelinya dengan serius dengan DP tadi. Sehingga dalam kasus seperti ini, si penjual meminta kepada si pembeli dengan urubun, DP tadi, untuk mengikat keseriusan sehingga barang tadi tidak akan kemana-mana. Dan para ulama menyebutkan DP di sini harus ada waktu yang ditentukan. Nah, boleh seseorang ngasih DP. Kapan sisanya? Allah Ta'ala alam, nanti saya enggak tahu. Enggak boleh. Kenapa? Karena di sini tidak ada kejelasan. Nah, sehingga DP di sini diperbolehkan dan harus disertai dengan waktu yang ditentukan. Kalau waktunya satu minggu. Kalau waktunya satu bulan sesuai dengan kesepakatan, maka itu tergantung dari kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz mau bertanya, jika dalam suatu keadaan kita sholat ternyata tidak menghadap kiblat dalam kondisi malam gelap, misalkan sholat isya atau subuh dan kita sedang berburu atau off-road di tengah hutan, apakah kita harus mengulangi sholat itu padahal kita baru menyadari keadaannya ketika sudah terang? Baik. Menghadap ke arah kiblat adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Hal ini sebagaimana dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا هُجُوهَكُمْ شَطْرَ فَوَلِّ وَجْهَكَ, maka hadapkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا هُجُوهَكُمْ شَطْرَ, dan dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Dan juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengajari seseorang dalam mengerjakan salat, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di masjid, kemudian datang seseorang mengucapkan salam dan Nabi menjawab salamnya. Nabi mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari awal sampai akhir. Nabi mengajarkan, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir." Apabila engkau berdiri melaksanakan salat, "Fa asbighil wudu," sempurnakanlah wudumu. "Thumma istaqbilil qiblah fakabbir," kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Para ulama menyebutkan bahwa ini merupakan dalil bahwa menghadap ke arah kiblat syarat dari sahnya sholat. Kecuali di 2 keadaan. Keadaan yang pertama, yaitu sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar, itu diperbolehkan. Sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Perlu diteliti di sini, ketika safar. Sehingga ketika hadar, ketika tidak safar, mayajus, tidak boleh. Kemudian yang kedua, ketika sholatul khauf. Ketika sholatul khauf, di mana peperangan, ketika seseorang sedang sholat, kemudian musuh menyerang, maka boleh seseorang ketika dalam sholatnya menghadap ke arah mana saja. Karena musuh bukan hanya di arah kiblat, mungkin sebelah selatan, utara, timur, ataupun barat. Sehingga 2 keadaan di sini diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Sehingga ketika seseorang berada di suatu tempat yang dimana seseorang itu harus bertanya kepada ahlul bilad, orang itu, orang kampung misalkan di sana, menanyakan di mana arah kiblat. Kalau misalkan tidak ada yang di sana, tidak ada orang, dia di hutan, dia melihat dari kompas misalkan, apabila dia mempunyai kompas, kalau tidak bisa, dia berijtihad. Berijtihad itu mencari arah kiblat. Insya Allah arah kiblat ke arah ini. Misalkan setelah dia melihat, mengecek betul-betul, ya ini tidak ada kompas, tidak ada orang kampung di situ, dia berijtihad. Kemudian setelah itu matahari terang benderang, ternyata dia salah, tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya tetap sah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dan juga fatwa dari Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Berbeda dengan seseorang yang tidak mau berusaha, tidak mau menanyakan. Nah, padahal ada orang di situ, orang kampung. Dia tidak mau nanya, malas. Nah, maka ini mayajus. Tidak boleh, harus tanyakan dulu kepada orang setempat. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda, kemudian dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat, setelah dia betul-betul mencarinya, maka sholatnya tetap sah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, demikian telah kita simak beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita baca di kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan bacakan pada kesempatan selanjutnya. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pendengar, mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat. Barakallahu fikum. Hadirkanlah wassalallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.